Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita di dalam hadis ini, anna khalifal ba'i ala sil'ati kadiban qad yurawijuha. Sesungguhnya seorang pedagang yang bersumpah, namun sumpahnya sumpah palsu, sumpah yang mengandung penipuan, ini seringnya akan melariskan dagangan. Wa yu'addi ila bai'iha wa ribhu fiha, dan tentunya akan memicu seseorang akan tertarik untuk membelinya dan akan mendatangkan keuntungan. Lakinnahu sababu li zawali barakati kasbiha, akan tetapi dengan sumpah palsu tersebut akan menyebabkan hilangnya barokah pada usahanya. Wa'adamu wa'adami namaihi, dan juga dengan sumpah palsu ini akan membuat tidak berkembang usahanya. Fayatihin naqsu min abwabil ukhra, sehingga dengan sumpah palsu tersebut akhirnya apa? Akhirnya mendatangkan kekurangan, kerugian pada pintu-pintu yang lain, pada sisi-sisi yang lain. Wa rabbama zahaba ra'sul mali war ribhi, dan bisa jadi dengan sumpah yang palsu tersebut akan menghilangkan, akan hilang modal usahanya dan akan hilang keuntungannya. Ma'an, bersama-sama. Fa inna ma 'indallahi la yanalu bi ma'siyatihi. Hanyalah Allah SWT tentunya tidak akan menerima kemaksiatan yang dia lakukan dari bersumpah palsu. Badannya dan juga dunianya. Wa in tasharabat lil ma'asi mu'akkatan, walaupun kemaksiatan tersebut dihias-hiasi, namun tentunya ini akan terbatas. Orang yang berdagang kemudian sumpah palsu, mungkin awal-awalnya dia laris ya kan, tapi akhirnya manusia akan tahu, oh tentunya, oh ternyata dia bohong, ternyata dia nipu. Awalnya saja dia mendapat laba yang banyak, pindah sana pindah sini, ngobrol janji dan janji palsu, apa sumpah palsu. Dihias-hiasi dengan sumpah, maka tentunya usaha seperti ini tidak akan lama mati dan berhenti. Fa inna nihayataha ila zawali wal iqabi fil akhirah, karena sesungguhnya hasil akhirnya dari perbuatan sumpah palsu ini tentunya akan menghilangkan berkah, menghilangkan usahanya, dan tentunya dia juga akan mendapatkan akibat iqab, siksaan di akhiratnya. Qala syarih rahimahullah ta'ala al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Al-ula yang pertama, tahrimul iksari minal halaf, haramnya berbanyak-banyak sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Sehingga apa? Sehingga seseorang kalau terbiasa sumpah tidak bisa membedakan apakah perkataannya benar atau salah, yang penting sumpah. Dikit-dikit didahului wallahi, wallahi. Dan perkataan terkadang bisa benar, terkadang bisa salah. Dan seringnya manusia berkata-kata karena dengan apa? Dengan mendapatkan kabar dari orang lain. Dengan mendapatkan kabar dari orang lain, baik itu dari lisan maupun dari media-media. Karena sudah terbiasa bersumpah, akhirnya apa? Akhirnya apa yang dia terima dari berita-berita tersebut ada yang benar dan kebanyakannya hoak atau salah. Dan kebiasaan seperti ini kalau akhirnya dibawa kepada usaha, dibawa kepada pekerjaan, akhirnya rusak. Akhirnya akan mematikan usahanya, akan bangkrutkan usahanya, dan tentunya ini juga mendatangkan sanksi nanti di akhirat. Asalnya yang kedua, tahrimu tarwiji silai bil haram, haramnya melariskan dagangan dengan cara-cara yang haram, dengan sumpah palsu. Dengan berdusta. Berapa ini? Oh, ini sudah ditawar sekian. Ternyata belum ditawar. Dengan berbuat kedustaan dan yang lainnya, maka haram melariskan dagangan dengan cara-cara yang haram. Dan tentunya keharaman ini banyak sekali dari berbagai segi dan sisi dan cara. Sehingga seseorang yang terutama dia terjun ke dalam dunia perdagangan, maka dia harus hati-hati, harus punya bekal ilmu syariat dagang, ilmu syariat dagang. Cara seperti ini gimana sebenarnya? Karena sekarang banyak sistem-sistem perekonomian yang dicampur aduk dengan sistem-sistem yang tidak jujur, sistem-sistem yang mengandung riba, sistem yang mengandung penipuan, campur aduk. Di sisi lain boleh, di sisi lain tidak boleh. Dalam satu sebuah transaksi, sehingga mengandung subhat. Asalisan al-kadhibu fil bai'i wasyira'i sababun li zawalil barakati. Yang ketiga, berdusta di dalam jual beli, di dalam perdagangan, ini menyebabkan hilangnya barakah. Barakah adalah kebaikan yang banyak yang bisa bertambah. Gimana nih kalau jujur nih, keuntungannya cuma sedikit, pres-presan, ya itulah, tapi berkah ya. Kalau jujur nih, mepet. Untungnya bisa jadi memang untungnya secara dikalkulasi sedikit ya, namun apa, membawa berkah. Walaupun sedikit tapi mencukupi, menjadikan hatinya tenang, menjadikan kehidupannya menjadi kehidupan yang baik, tertata, lurus. Karena rezeki yang halal tentunya akan mendorong pemilihnya, akan tertuju kepada ketaatan, kebaikan. Terdorong, terdorong mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Sebaliknya kalau rezeki itu dari rezeki yang haram, tentunya keharaman tersebut akan mendorong kepada keharaman yang lainnya. Untungnya banyak, terdorong apa, boros, dibelanjakan kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, dibelanjakan pada perkara-perkara yang mengandung maksiat. Maka walaupun banyak keuntungan, ternyata akan mendorong kepada kejelekan. Belum berpengaruh kepada badan ya. Bisa jadi orang karena memakan barang yang haram akhirnya menjadi penyakit, yang keuntungannya akan lari dengan dikeluarkan biaya untuk menghilangkan penyakit tersebut. Sedangkan rezeki yang berkah tentunya akan membaikkan kehidupannya. Tentram pikirannya, jadi sehat badannya, ringan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Munasabatul hadis lil bab, kesan hadis ini terbab, haitsu dalal hadisu ala tahrimil iksari minal khalaf bighairi sababin. Di mana hadis ini menunjukkan atas haramnya berbanyak-banyak sering-sering bersumpah dengan tanpa sebab. Dengan tanpa sebab berbanyak-banyak sumpah. Termasuk sebab adalah kalau misalnya diminta, ya kan. Benar ini. Berani bersumpah, nah baru ada tuntutan. Sesuatu yang benar ditandaskan dengan sumpah, maka dia bersumpah. Ini karena ada sebab. Tanpa ada sebab yang menuntut untuk bersumpah, maka jangan bersumpah. Munasabatul hadisi li tauhid, kesun hadisin terhadap tauhid, haitsu harramal hadisul iksara minal halaf. Di mana hadis ini mengharamkan untuk berbanyak-banyak bersumpah. Li anna dzalika tunkisu li ta'zimillahi wa dzalika yunafi tauhid. Karena dengan banyak berbanyak-banyak sumpah, maka perbuatan demikian ini akan mengurangi mengagungkan Allah SWT, mengurangi sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tersebut apa, tidak mengagungkan Allah SWT, sedikit-sedikit menyebut nama Allah, bersumpah atas nama Allah dengan sesuatu perkara-perkara yang remeh dan perkara-perkara yang tidak ada sebab untuk demikian, sehingga perbuatan tersebut akan menghilangkan tauhid, bertentangan dengan tauhid. Tauhid adalah apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Salman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Salman al-Farisi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, salah satun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim walahum azabun alim. Ada tiga kelompok manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka tidak mengampuninya. Dan ketiga kelompok tersebut mendapat siksa yang pedih. Yang pertama, aswaimitu zanin. Yaitu orang yang telah beruban. Orang yang telah mempunyai ciri-ciri beruban, ya berarti apa? Sudah tua. Mempunyai ciri-ciri ketuaan, yaitu beruban. Namun dia apa? Zanin. Suka berzina. Sudah tua, suka berzina. Kalau muda suka berzina itu mungkin wajar ya kan? Karena apa? Syahwatnya tinggi. Namun kalau sudah tua masih suka berzina, ini menunjukkan apa? Menunjukkan sudah menjadi kebiasaan sejak dulu, kebiasaan sejak muda, sehingga tidak menghalangi sampai tuanya walaupun syahwatnya sudah lemah untuk berzina. Berarti seorang tua yang suka berzina berarti apa? Ya tidak pernah tobat ya kan? Tidak pernah bertobat dari perbuatan maksiatnya sampai di bawah umur tua. Wa akilun mustakbirun. Yang kedua, seorang yang al sengsara, fakir, miskin, tidak punya apa-apa, namun apa? Mempunyai sifat sombong. Biasanya kalau orang fakir miskin itu apa? Ya orangnya nyinderan, merendahkan diri ya. Karena tidak ada yang bisa dibanggakan. Namun keadaan tersebut tentunya malah apa? Menjadi menguntungkan orang, menjadi andap asor ya. Rendah diri, tidak semena-mena. Bisa menghormati orang lain. Karena apa? Kefakirannya. Yang paling parah adalah sudah fakir, sengsara, miskin, namun apa? Mempunyai sifat sombong. Sehingga apa? Kesombongannya ini berarti apa? Tabiat dirinya. Memang apa? Tabiatnya sombong. Sehingga walaupun dirinya tidak mempunyai alat yang bisa untuk sombong-sombongan ya, tetap saja dia tetap sombong ya. Salah satunya apa? Merendahkan manusia ya. Semuanya baik miskin atau berharta, di hadapan orang ini menjadi celah, menjadi celah. Kalau orang berharta kemudian mencela orang miskin, ini sesuatu hal yang biasa ya kan? Karena mencela orang yang tidak ada, yang tidak punya. Adapun orang miskin yang mencela orang kaya, ada cuma jarang. Namun orang yang suka mencela, maka tidak pandang bulu apakah itu kaya atau miskin, dicela, direndahkan, dihinakan. Maka ini berarti apa? Yang sudah menjadi tabiat yang ada pada dirinya. Dia bisa saja mencela orang kaya ya, walaupun dia orang miskin, bisa saja. Banyak sisi-sisi yang bisa dicela. Mencela orang kaya. Banyak korupsi itu misalnya. Bisa saja sebetulnya kan. Banyak korupsi itu. Itu dari riba itu. Dari menipu. Dari merampok misalnya. Ada apa mencela orang miskin apa? Dicela, tidak bisa cari duit, tidak bisa usaha, yang disalahkan apa? Yang disalahkan usahanya. Padahal rezeki itu datang dari Allah SWT. Besar dan sedikitnya itu sudah ketentuan dari Allah SWT. Orang tinggal usaha. Tinggal usahanya mau dengan cara yang haram atau mau dengan cara yang halal, semuanya akan dapat. Semua akan didapat dengan jatah yang telah dijatahkan di dunia. Banyak atau sedikit. Warajulun ja'alallaha, bidu'atahu, la yashtari illa biyaminihi, wa la yabi'u illa biyaminihi. Golongan yang ketiga adalah seorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangan. Menjadikan Allah sebagai barang untuk melariskan jual belinya. Tidaklah dia membeli kecuali dengan sumpah. Tidaklah dia menjual kecuali dengan sumpah. Ya, jadi nama Allah SWT untuk apa? Untuk melariskan barang dagangannya. Wallah ini bagus, wallah ini murah. Jadi nama Allah SWT dijadikan sebagai penglaris dagangan. Sehingga dirinya melecehkan Allah SWT, tidak mengagungkan perbuatan demikian. Tidak mesti menyebut nama Allah banyak-banyak itu akhirnya apa? Membuat dirinya dekat kepada Allah SWT. Semata-mata hanya menyebut nama Allah, tergantung suasana dan keadaan. Keadaannya seperti ini, walaupun banyak-banyak menyebut nama Allah, namun tidak mengagungkan, bahkan melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawat Tabrani bi sanadin sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, dan diriwayatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Jami' Shahihul Jami'. Qala Asy-Syarih rahimahullah ta'ala, Asy-Syarhu ijmali, keterangan secara global. Yuhbiruna Nabi sallallahu alaihi wasallam anna salasata asnafin minan nasi la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yudhhiruhum min danasiz dzunubi bil maghfirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita akan adanya tiga golongan manusia yang Allah SWT tidak mengajak bicara kepada mereka di hari kiamat, dan juga Allah SWT tidak mensucikan mereka dari kotoran-kotoran dosa dengan ampunan. Wa dzalika liltikabihim al-ma'asi ma'adami dafi'i ilaiha mimma yadulu ala annal ma'asyata khulukun lahum wa taba'un jabalu alaihi. Karena perbuatan-perbuatan kemaksiatan mereka yang tidak ada usaha untuk menghilangkannya, sehingga ini menunjukkan bahwasanya maksiat yang mereka lakukan ini menjadi tabiat, sudah menjadi tabiat mereka. Kemaksiatan yang mereka lakukan sudah menjadi kebiasaan, adat yang selalu mereka kerjakan. Wa awaluha ula'is salasa, dan yang pertama dari ketiga kelompok tersebut, alladzi zana faqad taqaddama sinnuhu wa da'ifat syahwatuhu, yaitu seorang yang berzina sedangkan dirinya sudah berumur, sudah tua dan sudah lemah syahwatnya, namun apa? Masih suka berzina. Artinya itulah. Berarti zina di sini sudah menjadi kebiasaan. Bahkan ada sampai kakek-kakek ya kan, mau mati sakit minta apa? Minta didatangkan biasanya yang perempuan untuk berzina. Mati dalam keadaan zina. Barangnya tubillah. Wasanihim yang kedua alladzi takabbaru 'alan nasi. Atau takabbaru 'alan nasi. Fakadat asbabul kibri minal mali wal jahi. Yang kedua orang ya, yaitu seseorang yang sombong kepada manusia, meremehkan manusia, padahal sebab-sebab yang untuk menjadikan sombong, meremehkan kepada orang lain sudah tidak ada lagi. Tidak mempunyai harta, tidak mempunyai kedudukan, namun tetap saja dirinya melecehkan, meremehkan manusia. Wasalisum yang ketiga alladzi istahaffat istahaffa billahi azza wajal fa aktsarul halaf bihi bighairi sababin sahihin. Golongan yang ketiga seorang yang melecehkan Allah Subhanahu wa taala dengan berbanyak-banyak sumpah kepada Allah tanpa ada sebab yang benar. Kala syarah rahimahullah ta'ala al-fawaid faedah-faedah yang bisa diambil. Al-ula yang pertama isbatul kalami lillahi azza wa jalla ala wajhil yaliku bijalali. Ditetapkan bahwasanya Allah SWT mempunyai sifat berbicara, tentunya sesuai dengan kepantasan ketinggian Allah SWT. Kita tidak perlu apa mencari-cari hakikatnya bagaimana Allah SWT berbicara, tidak perlu. Kita tidak disuruh untuk memikirkan zat Allah SWT. Asaniyah yang kedua isbatu annallaha yatakallamu ahlat ta'ah. Yang kedua ditetapkan bahwasanya Allah SWT akan mengajak bicara kepada orang-orang yang taat. Sebaliknya Allah SWT tidak akan berbicara kepada orang-orang yang selalu bermaksiat, yang kemaksiatan tersebut telah menjadi perilaku pada dirinya, sehingga tidak apa, tidak menunjukkan taubat, tidak menunjukkan adanya perbaikan dan kembali kepada Allah SWT. Asalisah yang ketiga tahrimul zina wal kibar wal iksari minal yamin. Yang ketiga haramnya berzina, haramnya berbuat kesombongan, merendahkan manusia, menolak al-haq kebenaran, dan juga haramnya berbanyak-banyak sumpah. Munasabatul hadis li bab kesana hadis terbab haitsu dalal hadis ala tahrimil iksar minal halaf li ghairi sababin. Di mana hadis ini menunjukkan atas haramnya berbanyak-banyak sumpah dengan tanpa sebab yang menuntut untuk bersumpah. Munasabatul hadis li tauhid kesana hadis terhadap tauhid haitsu haramal hadisul iksara minal halaf li'anahu istighfafun billahi wa dhalika yunafi tauhid. Di mana hadis ini mengharamkan atas berbanyak-banyak sumpah Karena dengan berbanyak-banyak sumpah berarti ini meremehkan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya perbuatan demikian ini akan menghilangkan tauhid. Barakallahu bikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin.